Wadoro Community masih semangat. Mana jempol-jempolnya buat Monata semua. Hey. Buat Wadoro Community pelan-pelan ya. Jangan ditarik ya, pelan-pelan. Yang bisa nyanyi bareng-bareng yo. Bareng-bareng. Sangnya di alam semuanya yuk. Ora bakal sate nyanyi bareng-bareng. Lungamu ninggal ke aku. Aku isililo. Oh iya. Terima kasih buat resawan yang dari Pulau Dadi. Seliramu racitro senajan atau engkono seliramu tansah kumandel ana ing mripat lan dodo muda buat semuanya buat Mona tahun. Ya, jagetnya. Kita sudah tak sendiri. tunggu Bali Muda Berlalu tadi buat yang punya belakang ya.